Yo, masih mali spesial buat yang punya agennya masih ditunggu di sini. Yo, ayo. Terima kasih. Oke, baik, satu teman telah usai.